Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لسان kita senantiara bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengucapkan syukur atas segenap nikmat, atas segenap karunia dan keutamaan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Lisan kita pun tidak pernah berhenti untuk senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat, di antara nikmat tersebut pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di salah satu dari Baitullah. Tiada lain untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk amalan-amalan yang telah disyariatkannya. Di antara amalan tersebut, yakni talabul ilm, menuntut ilmu. Maka sudah sepatutnya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat ini. Nikmat yang teragung, nikmat yang terbaik, nikmat yang akan memberikan tambahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan perkembangan situasi yang tengah berkembang di tengah masyarakat. Di antaranya adalah masalah semakin seringnya kita menemukan peristiwa-peristiwa ataupun berita-berita yang menjadikan seseorang tersangka ataupun dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Seringnya kita temui berita-berita ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan masalah pencemaran nama baik, terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan ujaran kebencian, dan beberapa permasalahan lainnya yang itu semua merupakan bentuk-bentuk muamalah. Kalau kita merunut kepada apa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk-bentuk kekerasan verbal itu artinya lisan, kekerasan yang dilakukan oleh lisan seorang manusia pada masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan pada masa-masa sebelumnya, kalau kita gali atau kita telusuri di dalam Al-Qur'an, kita akan temukan peristiwa-peristiwa tersebut. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kekerasan verbal bisa kita lihat ketika orang-orang musyrik menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kahin, dukun, atau menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sahir, tukang sihir, atau dengan ungkapan-ungkapan yang lain yang intinya melakukan bentuk-bentuk ujaran kebencian. Dan bahkan mungkin di masa sekarang termasuk dalam unsur selain ujaran kebencian, yaitu pencemaran nama baik. Kita bisa memperhatikan bagaimana peristiwa hadithul itq, peristiwa kebohongan yang dipertontonkan oleh kaum munafikin. Ketika istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dari rombongan kaum muslimin saat akan memasuki kota Madinah. Ketika serombongan kaum muslimin beristirahat menjelang tiba di kota Madinah, saat itu istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, memiliki hajat sehingga ia menjauh dari rombongan, memisahkan diri ya, untuk keperluan hajatnya tersebut. Setelah selesai, kemudian akan kembali ke sekedup yang berada di tengah-tengah rombongan. Namun ternyata kalung yang dikenakannya terlepas sehingga ia harus mencari kembali. Ketika peristiwa tersebut terjadi dan kemudian ia berusaha untuk mencari kalung tersebut, saat ia kembali ke tempat rombongan, ia sudah tidak mendapati lagi rombongan tersebut berada di tempatnya. Artinya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal. Sampai akhirnya, dengan harapan ada orang ataupun ada rombongan lain yang kembali untuk mencarinya, maka ia duduk dalam posisi saat rombongan itu berada. Qadarullah, kemudian ia tertidur, dan ada seorang yang memang di belakang rombongan berjalan, yaitu Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, untuk kemudian sebagai orang yang menyisir, kemudian ia ya, menyisir rombongan, barangkali ada yang tertinggal barangnya ataupun sesuatu yang penting, maka kemudian ia temukan ada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sofwan pun kemudian beristirja, mengucapkan istirja, dan hanya itu yang diucapkannya, untuk kemudian ia menderumkan untanya agar dinaiki oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada percakapan sepatah kata pun, tidak ada ungkapan yang terlontar dari lisan kedua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Namun ketika sampai di pintu gerbang kota Madinah, orang-orang munafik sudah melihat peristiwa tersebut. Maka peristiwa itu pun digoreng, peristiwa itu pun di-blow up oleh orang-orang munafik untuk menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentu saja untuk menjatuhkan kepercayaan di tengah kaum muslimin. Peristiwa itu sedemikian dahsyat. Peristiwa itu sedemikian menggoncang. Karena peristiwa itu sendiri ketika orang-orang munafikin dengan lisan-lisan mereka menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Maka peristiwa itu sungguh memberikan sesuatu yang mendalam bagi kaum muslimin itu sendiri. Terlebih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mendiamkan istri beliau, sempat untuk tidak berbicara, dan ketika istri beliau meminta untuk tinggal di rumah orang tuanya, maka beliau pun mengizinkan. Singkat cerita bahwasanya peristiwa hadithul ifk ini bisa menjadi contoh bagaimana kekerasan verbal itu dipertontonkan oleh orang-orang munafik. Peristiwa verbal tersebut sedemikian vulgar dilontarkan ke setiap umat, ke setiap manusia yang ada di kota Madinah pada khususnya. Sehingga tuduhan-tuduhan itu, ya, perkataan-perkataan yang tidak berdasar, yang tidak ada hujah, tidak ada bukti, menyebar sedemikian masif, sedemikian merata. Ini peristiwa berkaitan dengan hadithul ith, yang kita bisa jadikan sebagai contoh kasus bagaimana kekerasan verbal itu pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita menelisik kembali peristiwa Taif misalnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengajak kebaikan kepada masyarakat Taif, tetapi masyarakat yang jahil, yang jauh dari nilai-nilai kebaikan, justru memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar batas kepatutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cercaan-cercaan, mendapatkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya ditujukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang ataupun masyarakat Taif yang jahil. Ungkapan-ungkapan lisan dari orang-orang Taif ini adalah merupakan contoh bagaimana kekerasan verbal itu terjadi. Bahkan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semata kekerasan verbal, kekerasan bentuk lisan, tetapi juga dalam bentuk fisik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari batu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian terluka dan seterusnya. Maka ini adalah bentuk-bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan yang jelas adalah sesuatu yang buruk dan tidak baik. Pada masa sekarang, di negara kita ada yang namanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik, atau yang disingkat undang-undang ITE. Ya, informasi dan transaksi elektronik. Melalui undang-undang inilah orang-orang yang melakukan kekerasan verbal atau disangka, diduga melakukan kekerasan verbal itu bisa diperkarakan. Kita bisa mengambil contoh misalnya ada seorang dai, ya, seorang dai di Jakarta. Ceramahnya sudah beberapa tahun yang lalu. Tetapi entah mengapa video ceramahnya tersebut kemudian diunggah dan kemudian menjadi viral. Ceramah tentang apa? Tentang tanya jawab di sebuah majelis ta'lim berkenaan dengan sikap seorang dalang yang bertaubat. Sikap seorang dalang yang bertaubat. Di mana delik perkataan yang disangkakan? Yang disangkakan yaitu ketika mengatakan bahwasannya bagaimana ya, seorang dalang itu bertobat dan bagaimana dengan wayang-wayang yang ada pada dirinya. Ya. Peristiwanya adalah ketika menjawab wayang-wayang yang ada itu dimusnahkan. Wayang-wayang yang ada itu dimusnahkan. Kalimat ini kemudian viral. Akhirnya berkembang sampai ada perkataan di luar yang menyatakan dai ini, penceramah ini mengharamkan wayang. Maka kemudian para dalang menuntut melaporkan ke kepolisian dengan undang-undang ITE ini. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Padahal peristiwanya sudah beberapa tahun yang silam, bukan ceramah tentang masalah wayang ini bukan pada 1-2 hari kebelakang, tetapi beberapa tahun yang silam. Nah, melalui undang-undang ITE ini, seseorang yang melakukan perkataan, yang perkataan itu mungkin menyakitkan hati seseorang, atau merusak nama baik sebuah organisasi massa atau sekumpulan orang. Maka perkataan-perkataan yang demikian pada masa sekarang sangat terbuka sekali untuk dilaporkan kepada pihak berwajib. Kenapa saya ungkapkan yang demikian ini? Karena kita pun sebagai orang yang berkecimpung di tengah masyarakat, apalagi peran kita, peran dalam dakwah. Maka ketika kita menyadari di negara kita ini ada undang-undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik ini, ya, undang-undang nomor 11 tahun 2008. Nah, ketika kita menyadari ada undang-undang ini, maka kita harus pandai-pandai menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita melontarkan perkataan-perkataan yang bisa dijadikan bahan untuk mendakwa, untuk menjadikan kita ini tersangka. Na'udzubillah. Bentuk-bentuk kalimatnya adalah bentuk-bentuk kalimat menyebut nama orang, menyebut nama organisasi massa, atau menyebut nama sebuah suku. Dulu pernah ada peristiwa di Malang, ketika sebuah suku di Indonesia Timur melakukan demonstrasi, kemudian ada yang mengatakan bahwasanya yang demonstrasi itu diantaranya ada yang kemudian memamerkan potret apa? Gambar apa? Gambar kera. Nah, kemudian itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Membangkitkan anti kesukuan. Sehingga salah satu suku yang ada di Indonesia Timur melakukan demonstrasi besar-besaran. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ungkapan-ungkapan perkataan ataupun yang sejenis yang bisa memancing seseorang untuk bisa mengadukan ke pihak berwajib. Nah, jadi hati-hati di dalam menyebut nama, hati-hati di dalam menyebut nama organisasi massa ataupun organisasi tertentu, hati-hati di dalam menyebut nama suku, hati-hati di dalam menyebut nama agama. Kenapa? Dalam permasalahan-permasalahan yang demikian sangat sensitif. Yang terakhir adalah ketika Menteri Agama kita mengeluarkan aturan tentang toa, tentang pengeras suara masjid. Aturannya baik untuk ketertiban masyarakat. Tetapi ketika beliau sebagai Menteri Agama mengkiaskan, menganalogikan antara suara azan yang dikeraskan, yang diatur di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian, ya, Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut. Masalah azan tersebut kemudian diberi contoh pembanding dengan suara gonggongan anjing, ya, Menteri Agamanya mengatakan gonggongan anjing, maka perkara ini menjadi perkara yang mendatangkan berbagai macam komentar, bahkan ya, meminta Menteri Agama untuk mundur, bahkan melakukan demonstrasi besar-besaran di depan kantor Kementerian Agama. Ya. Hanya untuk membandingkan, hanya untuk mengkiaskan. Tetapi ketika sebagai pembandingnya ini adalah binatang, ya, nama binatang, yang itu semua melambangkan penghinaan, merasa tersinggung sebagian kaum muslimin, maka masalahnya menjadi panjang. Nah, ini kasus-kasus yang terkait dengan verbalism, yaitu bentuk-bentuk lontaran-lontaran lisan. Sekarang orang bisa menuntut seseorang yang mengatakan kepada orang lain, wah, dasar diam, misalnya menyebutkan nama binatang, maka bisa dituntut orang yang mengatakan ya, dia memang ya, dengan menyebutkan nama binatang, salah satu binatang saja, ya, apalagi binatang itu sejenis babi atau anjing yang disebutkannya, itu bisa langsung ya, dengan ada bukti yang ada dilaporkan ke pihak berwajib. Nah, perkara-perkara yang demikian menjadi perhatian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah membimbing kita, membimbing umatnya untuk senantiasa menjaga lisan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka berbicaralah yang baik. Aw liyasmut, atau diam. Manakala kita tidak bisa menyajikan perkataan-perkataan yang santun, yang penuh kesopanan, yang penuh manfaat, yang penuh kebaikan, manakala kita tidak bisa melontarkan kata-kata yang demikian, maka lebih baik diam. Diamnya kita akan memberikan keselamatan. Diamnya kita akan memberikan ya, sesuatu yang baik bagi diri kita dan bagi orang lain. Ya, di tengah derasnya media sosial yang sekarang ini ada, seseorang bisa dilacak jejak digitalnya. Ya, seperti kasus wayang, peristiwanya beberapa tahun silam, tetapi jejak digital itu bisa ditelusuri. Ini sesuai dengan perkembangan media sosial. Maka kita perlu hati-hati, kita perlu untuk selalu waspada, ya, tidak mudah untuk kemudian men-share, membagi, memposting, mengunggah, ya, perkara-perkara yang mungkin itu adalah bentuk-bentuk gurauan, tetapi ketika ada orang yang tersinggung, kemudian yang tersinggung ini melaporkan kepada pihak yang berwajib, maka akan diproses perkara-perkara yang demikian itu. Karenanya, jangan kemudian kita bermudah-mudahan untuk, wah, ini ada yang lucu, kemudian di-share. Ternyata yang lucu itu ya, membuat orang lain tersinggung. Dan itu bisa masuk dalam kategori ujaran kebencian. Dan ada pasalnya. Ya, ada pasalnya. Pencemaran nama baik ada pasalnya. Minimal dapat 4 tahun. Atau maksimal 4 tahun. Denda 750 juta rupiah. Itu ketika pengadilan misalnya memvonis terbukti seseorang melakukan pencemaran nama baik. Atau ujaran kebencian dan yang lainnya. Nah, kita sebagai duaat, sebagai orang yang berkecimpung di dalam dakwah, ya, tentu ya, akan sering melontarkan perkataan-perkataan. Maka waspadalah di dalam menjaga lisan kita. Jangan sampai kemudian menjadikan seseorang tersinggung, menjadikan seseorang terlebih lagi sakit hati, menjadikan seseorang kemudian merasa tercemarkan nama baiknya. Maka para ulama memberikan bimbingan di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika menyampaikan tentang masalah kemungkaran-kemungkaran, boleh mengungkapkan tentang kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang, tetapi jangan menyebut nama. Ya, menyebutkan kemungkaran, menyebutkan contoh kemaksiatan di atas mimbar, tetapi beliau memberikan bimbingan, jangan menyebut nama. Artinya hanya bentuk perilaku, ya, bentuk perbuatan, perilaku, kemungkaran ataupun kemaksiatannya, sehingga orang lain tidak harus untuk mencontoh atau menirunya. Nah, ini adalah bimbingan dari para ulama. Dan bukan perilaku seorang mukmin, ya, suka mencela, ya, kemudian suka mengeluarkan perkataan-perkataan yang keji, melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Bukan pula perilaku seorang mukmin yang suka melaknat, mengutuk. Ya. Nah, hal ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana hadis yang sahih dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukan perilaku seorang mukmin yang suka mencela, yang suka mencaci maki. Ya. Bukan juga perilaku seorang mukmin yang suka mengutuk, melaknat. Bukan juga perilaku seorang mukmin yang suka berbuat fahish, berbuat keji. Bukan juga seorang perilaku seorang mukmin yang suka berkata jorok, ya, al-badhi. Maka sedemikian banyak tuntunan-tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tuntunan untuk kita semua agar berhati-hati. Sebelum undang-undang ITE itu disahkan di negara kita, sekian abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita tentang bahaya lisan, tentang bahaya lisan, bahaya verbal. Dan sekarang pada masa sekarang, ya, masalah lisan, masalah verbal ini bisa menjadi perkara yang akan menyangkutkan seseorang untuk duduk di kursi terdakwa di hadapan pengadilan. Na'udzubillah. Peristiwa di Nusa Tenggara Barat ketika ada seorang da'i, ya, mengeluarkan kalimat-kalimat yang salah satu kalimatnya menyebutkan nama seekor binatang, menyebutkan nama seekor binatang sehingga kemudian masyarakat di sekitar situ tersinggung. Apa yang terjadi? Masjidnya dibakar oleh massa. Baru terjadi, ya, sebulan yang lalu atau dua bulan yang lalu baru terjadi, ya, masjidnya dibakar, ya, masjidnya membawa nama As-Sunnah lagi. Ya, sehingga kemudian kita pun bisa terkena getahnya. Kita yang tidak berbuat, kita yang tidak melakukan apapun, bisa terkena getahnya. Karena memang mirip kita dengan mereka. Ya. Kajian-kajiannya, kitab-kitabnya, bentuk pakaiannya mirip. Masyarakat cenderung untuk menyamaratakan, untuk menyamakannya. Ya. Ini kejadian hanya lantaran ia mengucapkan satu nama binatang. Yang kemudian masyarakat menjadi tersinggung dan masyarakat membakar masjidnya. Sehingga orang ini harus diamankan Dai ini pun kemudian diamankan ke kantor polisi. Hanya karena menyebutkan seekor binatang. Sehingga menjadikan masyarakat tersinggung. Nah, ini bentuk-bentuk lisan yang sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita bagaimana seorang muslim hidup di tengah masyarakatnya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Al-muslim, seorang muslim itu adalah orang yang memberikan keselamatan. Seorang muslim itu adalah seseorang yang menciptakan keselamatan. Menjadikan kaum muslimin lainnya selamat. Selamat dari apa? Min lisanihi. Selamat dari lisannya. Wayadihi. Dan selamat dari tangannya. Dari perbuatan jahatnya. Dari perbuatan kejinya. Itu seorang muslim ketika ia berada di tengah komunitas kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin yang lainnya terjaga keamanannya. Sehingga kaum muslimin lainnya merasa aman dengan kehadiran seorang muslim. Aman dari lisannya. Lisannya tidak mencaci maki. Lisannya tidak mengatakan sesuatu yang menyakitkan, lisannya tidak nyinyir, lisannya tidak kemudian menjadikan jengkel orang-orang di sekitarnya. Apalagi lisannya sampai merendahkan, lisannya sampai melecehkan, mencaci maki. Bukan akhlak seorang muslim yang seperti itu. Seorang muslim hadir di tengah komunitasnya, hadir di tengah kaum muslimin lainnya, menjadikan kaum muslimin lainnya merasa selamat. Ya. Tidak digunjing, tidak digibahi, tidak kemudian diadu domba, namimah. Ya. Dan yang sekarang, banyak kasus-kasus di luar kita yang memerlukan kewaspadaan kita untuk menjaga lisan kita. Terlebih lagi, kita yang berkecimpung di dalam dunia dakwah. Banyak memberikan nasihat, banyak memberikan kalimat-kalimat peringatan. Nah, jangan sampai kemudian, na'udzubillah, ya, ada masyarakat yang kemudian tersinggung, ada kemudian segolongan orang yang memberikan dampak kepada dakwah, dampak yang negatif. Na'udzubillah. Maka, kita harus benar-benar mulai sekarang belajar untuk mengerem perkataan-perkataan. Belajar untuk diam. Ya, karena belajar, sebagian para salafun saleh mengajar kita untuk diam. Diam pun perlu belajar. Ya. Bagaimana kita supaya diam, itu pun perlu belajar. Sebagaimana seseorang belajar untuk berbicara. Maka belajar untuk diam pun merupakan tuntunan dari salafuna saleh. Mudah-mudahan sedikit tausiah pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat. Dan bisa mengingatkan kita semua betapa bahaya lisan itu sangat tajam. Bahaya lisan itu sangat tajam. Ya. Seseorang tidak akan bisa dipercaya lagi ketika lisannya tajam. Lisannya mengiris-iris, ya menusuk-nusuk terhadap orang lain. Maka ya, akibat perbuatan lisannya, orang tidak lagi percaya. Tidak lagi percaya kepada orang yang melakukan ungkapan-ungkapan yang tidak sepatutnya. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Ya, terlebih adalah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan lisan kita, perilaku kita, anggota tubuh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadikan lisan kita memberikan manfaat, memberikan kebaikan bagi kaum muslimin dan bagi umat seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.